tercipta, polos apa adanya. Sang pencipta bukan orang luar biasa, yeah. Yang penting lagu ini asik buat berdansa. Yo. Jomblo.